Yang satu dari yang lain secara sendiri. keinginan, lapar dan seterusnya. Ada pun cinta kita yang di dalam hati tentu tidak. Rawahu Bukhari dan Muslim dari Imam Bukhari. Fitul Hadis. Yang pertama, jawabu tawabu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa zuhduhu wa taqalluhu minat dunia ma'atul berotihi alaiha wa qaraduhu alladhi afsobihi ila alam al-inqar hatta istajar ila rahmi zara'i. Kesempurnaan ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawadunya Nabi ini tidak setengah-setengah, tapi sempurna. Manusia yang paling tawadhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tawadhu bukan berarti tidak pernah membicarakan kebaikan dirinya sendiri walaupun satu kalimat. Tidak. Kita bisa kumpulkan, bisa belasan, bahkan puluhan kalimat ucapan Nabi yang menunjukkan tentang kelebihan beliau sendiri. Karena ini hak, karena ilmu, maka beliau tidak sebut-sebut. Ya, bahwa akulah manusia pertama yang membuka pintu surga. Ya, Adam diminta oleh kaum mukminin untuk membuka pintu surga, Adam tidak mampu. Ya, langsung disohibi dari kata Adam. Gitu juga Adam menyuruh kaum muslimin untuk minta kepada Ibrahim Khalilur Rahman. Ibrahim menjawab, "Lastu bi sahibi dari, aku tidak berhak melakukannya." Terus sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa, akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau diizinkan. Ya, ini ucapan siapa? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Kelebihan beliau dibanding nabi-nabi yang lain, apalagi dibanding manusia biasa. Dalam keadaan seperti itu, beliau tawadhu. Ataulah kita, bahwa tawadhu bukan berarti ucapannya merendah, merendah, merendah, tidak. Pada satu saat kita mengatakan, saya bisa, saya orang yang pertama melakukannya. Kalau memang betul dan aman dari ria, boleh. Ya, banyak contoh para imam bahwa ucapannya. Kedudukan beliau tidak diragukan lagi. Sudah berulang-ulang kita bahas. Kemudian beliau mengambil dunia ini sedikit saja, seperlunya, tidak menumpuk-tumpuk harta, ditumpuk buat persediaan nanti, besok, lusa, tahun depan, tidak. Nabi mengambil sekedarnya. Manusia yang paling tidak takut miskin, tidak takut sengsara di dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kita. Ya, sampai bulan depan kita masih bisa makan. Ya, sampai bulan depan masih ada persediaan. Tapi karena tidak ada kerjaan, takut. Ya, ada usaha yang makan apa? Dia lupa bahwa siapa yang memberi makan kepada anak istri kita? Allah Rabbul Alamin. Bukan kita. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, kami yang memberikan rezeki kepada mereka, anak-anakmu, dan juga kepada kamu. Ya. Ma'atul rizqi 'alaiha, padahal Nabi sanggup mengambilnya. Sanggup. Jika Nabi ingin mengumpulkan emas, bisa. Jika Nabi ingin mengumpulkan harta, mudah sekali. Jika Nabi ingin kaya raya melebihi Nabi Sulaiman, bisakah? Bisa, karena pernah datang kondisi-kondisi perbendaharaan dunia kepada beliau, ingin diraih, ingin dipeluk, tapi diusir oleh Nabi. Inilah sebutnya Nabi. Satu-satunya yang beliau inginkan adalah kebahagiaan di akhirat. Adapun akhirat, surga, beliau tidak zuhud sekali. Tidak ada istilah Nabi enggak nafsu sama bidadari-bidadari surga, sama makanan surga. Nabi enggak nafsu. Ini ucapan Nabi begitu bernafsu terhadap kenikmatan surga. Lagi sholat. Masih ingatan itu? Lagi sholat. Sholat apa? Sholat susuk. Sholat gerhana. Lagi sholat. Tidak bisa menahan dirinya. Melihat di depan beliau ada buah-buahan surga. Beliau tidak bisa menahan diri. Beliau tidak zuhud. Beliau tamak. Beliau rakus terhadap kenikmatan surga. Beliau ke depan. Beliau ingin meraih buah-buahan surga itu. Itu baru buah-buahan. Bagaimana makanan yang lain? Bagaimana wanita-wanitanya, bidadarinya? Bagaimana ucapan Nabi? Aku dibikin kuat, tidak bernafsu terhadap dunia ini kecuali dua, wewangian dan wanita. Ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita. Ditawari surga, digambarkan surga, biasa saja. Begitu gaji 17 juta, semangat. Ya, gimana? Ya, siapa yang harus saya temui? Apa syarat-syaratnya? Cepat saja. Begitu diiming-iming surga, ya, jamaah sholat subuh di masjid, tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit. Kemudian ketika matahari terbit sholat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti umroh. Di lain riwayat haji dan umroh. Ah, biasa saja. Itulah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, akhirat adalah tujuan mereka dan kebahagiaan akhirat bukan semata-mata ridho kenikmatan kelezatan kesenangan akhirat, karena ridho Allah dengan kenikmatan akhirat tidak bisa dipisahkan. Maka orang yang mengatakan kita cari ridho Allah, tidak usah dari surga, tidak usah mengharapkan tidak dari surga, cukup ridho Allah saja. Ini keliru. Ini keliru. Tidak bisa dipisahkan antara ridho Allah, pahala dengan tidak dari surga, kelezatan makanan dan minuman surga, keindahan pemandangan di surga, yang ma'ainul ro'at wa la'udhinul sami'at wa la'udhinul sami'at. Belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati. Itulah kenikmatan itu. Dan haramnya beliau. Pernah kita bahas tentang haram, derajat kedermawanan. Ya, haram, jud, cinta. Nah, beliau dermawan. Beliau sangat dermawan, saking dermawannya, maka beliau tidak punya apa-apa untuk makan. Lalu menggadaikan baju besi beliau. Untuk apa? Untuk makan. Karena beliau miskin? Tidak. Beliau punya, tapi saking dermawannya, ada orang datang minta dikasih, minta dikasih, minta dikasih, sehingga untuk beliau sendiri habis. Maka turun ayat, wala tansa nasibaka minad dunya. Allah memperingatkan kepada beliau, wahai Muhammad, jangan lupa engkau juga punya bagian di dunia ini. Engkau punya bagian, artinya jangan semuanya diberikan, engkau punya bagian. Nabi diperingatkan oleh Allah karena saking dermawannya. Kebalikan kita, diperingatkan oleh Allah karena saking pelitnya. Itu kita, kebalik. Ya, bukan beda-beda tipis, bukan, kebalik. Ya, kebalik. Nabi diperingatkan oleh Allah saking dermawannya, kita diperingatkan oleh Allah saking bakhilnya. Ya. Yang kedua, sabrul rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi ala radhiyil 'aishi wal qana'ati bil yasir. Kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk kesabaran ahli bait. Siapa ahli bait? Ya, istri-istri beliau, anak beliau, termasuk menantu, cucu, cici dan seterusnya ahli bait. Termasuk sepupu, ya, Ja'far, Ali, ini termasuk ahli bait. Maka sangat mengherankan orang Syiah memuja-muja mengkhususkan Ali Hasan Husain, tapi tapi merendahkan Aisyah. Padahal Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Abu Bakar. Ya, karena istri Nabi disebut Ahlul Bait. Bahkan dalam arti umum Ahlul Bait adalah seluruh pengikut beliau. Dengan dalil Nabi bersabda, siapa? Salman. Salman. Dari mana Salman asalnya? Dari Farsi. Maka disebut Salman Al-Farisi karena dari Farsi. Gitu. Salman Al-Farisi karena dari Farsi. Gitu. Maka kalau antum ngasih nama antum Salman aja gitu. Ya. Jangan Salman Al-Farisi, memang dari Farsi. Ya. Salman saja. Salman min ahli bait. Salman termasuk ahli baitku. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal dari Farsi. Jauh kan? Bukan Arab. Bagaimana disebut keluarga Arab saja bukan. Nah, dari sini sudah hukum bahwa termasuk ahli bait beliau secara umum adalah seluruh umat beliau, terutama pengikut beliau yang menggigit sunnah beliau dengan gigi terang. Nah, para ahli bait keluarga beliau, apalagi beliau, sabar ketika susah dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, merasa cukup qanaah walaupun dapat mendapat sedikit. Yang didapatkan oleh Nabi dari dunia ini sedikit. Betul-betul sedikit. Sebagaimana doa Nabi. Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutta. Ya Allah, jadikanlah rezeki bagi keluarga Muhammad itu sekedar cukup dimakan. Ya, maka Nabi tidak berharap, tidak mencari yang lebih dari itu. Walaupun itu halal. Halal. Maka Utsman punya banyak, Umar punya banyak. Tidak mau, tidak terkena. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking zuhudnya, karena dunia bukan tujuan, maka beliau hanya mengambil sedikit saja. Padahal sekali lagi, kalau beliau ingin mengambil yang banyak, sanggup, mudah. Kemudian yang ketiga, jawazu mu'amalatil kubar bima lam yatahaqqaq tahrimu 'ain ta'amul bih wa 'adamu i'tibari bi fasadi ma'taqadihim wa mu'amalatihim bima bainahum. Bolehnya bermuamalah dengan orang kafir. Dalam hal ini contoh di atas atau contoh hari sebelumnya dengan siapa? Dengan siapa? Musuh Islam yang sangat besar permusuhannya terhadap Islam. Orang tardu anka al-yahudu wa nasar hatta tattabi'a millatahu. Yahudi, Yahudi yang paling kuat permusuhannya terhadap Islam. Tapi itu masalah agama. Adapun masalah muamalah jual beli lain lagi. Maka siapa yang mengharamkan membeli produk-produk Amerika Yahudi, dia berhadapan dengan hadis. Dia berhadapan dengan hadis. Ya, Nabi saja melakukan jual beli dengan Yahudi. Yahudinya tentu punya keuntungan, karena jual beli muamalah saling menguntungkan. Yang beli untung, yang jual untung, yang menggadaikan untung, yang terima gadaian juga untung dan seterusnya. Ya, saling menguntungkan. Nah, jika hanya sekedar nasihat, lebih baik membeli produk utama muslim daripada Yahudi, silakan. Sekedar nasihat, boleh ditaati, boleh tidak. Tapi kalau sampai mengharamkan, ini hal yang sangat besar. Mengharamkan yang halal, dosa besar. Menghalalkan yang haram, dosa besar. Lebih besar mana antara dua ini? Ya, lebih berat mengharamkan yang halal. Maka umumnya para ulama ketika membawakan bab-bab ini, lebih dulu mereka mengatakan tahrimul halal wa tahlilul haram. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal didahulukan karena ini lebih besar, lebih berat. Yang haram dihalalkan dulu. Yang halal diharamkan lebih besar lagi dosanya karena seolah membuat syariat. Kan seluruh dunia ini, seluruh makanan, minuman, jual beli segala macam kan halal semua. Jangan diharamkan kecuali kalau ada dalil. Nah, ini dia mengharamkan berarti seolah dia membuat syariat. Adapun yang haram dihalalkan ada syahwat. Ya, ada syahwat. Maka sekali lagi mengharamkan yang halal lebih besar dosanya daripada menghalalkan yang haram. Ya, maka kita jual beli dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan siapapun boleh. Ini kita bicara masalah itu. Ya, untuk selanjutnya berbicara tentang strategi, berbicara saya ingin saudara saya yang Muslim yang lagi baru belajar jualan agar laku, ya, daripada saya beli di orang Cina kafir lebih baik mahal dikit, agak jauh dikit saya beli di saudara saya yang Muslim, ya, yang baru saja di PHK dia mau belajar jualan, silakan, itu baik, tapi mewajibkan nanti. Jangan mengharamkan yang halal. Ah, tentu dengan syarat bahwa muamalah ini muamalah yang halal, menguntungkan kedua belah pihak, tidak menguntungkan salah satu pihak. Ya, dan bukan dalam rangka menolong kemaksiatan yang itu, bukan dalam rangka membesarkan syiar si Kristen itu, tidak boleh. Ya, maka jual semen ke gereja boleh apa tidak? Tentu tidak boleh, karena gereja. Ya, ada pastor pendeta datang ke warung kita beli gula, layani jalan, layani dia pastor manusia beli gula ya dia buat apa saja. Tapi kalau kata pastor tolong dikirim 100 sak semen ke gereja saya, diantar jalan. Jalan gereja, ya tentu yang ada di dalam gereja adalah kekufuran, kemaksiatan. Jadi itu harus dibedakan antara pastor dengan perbuatan maksiatan. Ya, sama dengan ustaz beli barang dagangan kita untuk apa? Untuk kepentingan maksiat? Sama, tidak boleh. Walaupun dia ustaz, ya. Kemudian jawazu bai'i silahi wa rahlihi wa ijra'atihi min al-kafir ma lam yakun harbiyan. Bolehnya menjual senjata, bolehnya menggadaikan senjata dan mesti menyewakannya dan kerja kepada orang kafir. Boleh. Boleh dengan syarat ma lam yakun harbiyan, dia bukan kafir harbi. Kalau dia kafir harbi, tidak boleh. Apa kafir harbi? Kafir yang sedang berperang dengan kaum muslimin, itu kafir harbi. Ya, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang dilindungi oleh pemerintahan muslim. Seperti orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu di Indonesia ini, mereka zimmi. Mereka tunduk kepada penguasa muslim kita. Ya, mereka tunduk di negeri kita ini. Dengan senang hati atau dengan terpaksa mereka tunduk. Ya, aturan-aturan kaum muslimin di negeri kita ini mereka tunduk. Mereka tidak berani protes. Walaupun mereka kesel sekali jam 4:30 pagi berisik azan. Padahal lagi enak-enaknya tidur, mereka tidak berani protes. Mereka tunduk dengan peraturan di negeri kita ini. Mereka kafir zimmi, wajib dilindungi. Bagaimana sabda Nabi, menyakiti seorang zimmi berarti menyakiti aku. Ada apa lagi? Ada harbi, ada zimmi, ada apa lagi? Iya, mu'ahad. mu'ahad, yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin, perjanjian damai. Dia tidak tunduk kepada kita, kita tidak tunduk kepada dia, artinya sama-sama negara, sama-sama berkuasa seperti negeri Indonesia dengan negeri China, negara Saudi dengan negara Jepang, kan sama-sama negara, punya perjanjian perdamaian. Dengan istilah hari ini hubungan apa ya, nah, itu merupakan perjanjian dengan istilah yang macam-macam. Nah, tidak boleh diperang. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang menyakiti bahkan membunuh mu'ahad, lam yajid ra'ihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman bagi orang yang membunuh, menyakiti kafir mu'ahad. Yang harus diperangi kafir harbi. Jika ada negeri kafir yang sedang berperang dengan negeri muslim, misalnya waktu itu negeri muslim Serbia berperang dengan negeri kafir Serbia, lalu kita punya senjata, kita jual ke Serbia, tidak boleh. Haram. Ya, karena waktu itu dia, mereka menjadi kafir harbi. Tidak boleh menjual senjata kepada kafir harbi. Kemudian tubutu amlati ahli zimmati fi aidihim, ketetapan bolehnya kepemilikan bagi ahli zimmah atau kafir zimmi di tangan mereka. Jadi ada pendapat bahwa kafir zimmi tidak boleh punya apa-apa seperti budak. Tidak boleh punya ini, tidak boleh punya itu. Jadi hanya boleh makan, minum, hidup, bernafas. Tidak boleh punya ini, tidak boleh punya itu. Clear. Ini salah satu dari bahwa kafir zimmi atau ahli zimmah boleh memiliki sesuatu dengan bukti bahwa Nabi menggadaikan zir'ah beliau. Berarti ini bagian dari kepemilikan. Ya, tidak boleh disamakan dengan budak. Kemudian ibahatu sarai bisamal mu'ajjal ma lam yazid ala samal mu'ajjal lil mudda. Bolehnya membeli dengan harga yang ditunda. Maksudnya apa? Utang, nyicil, kredit. Selagi tidak ada tambahan dari harga yang mu'ajjal, yang disegerakan atau tunai. Kata beliau, termasuk mengikuti syekhnya, gurunya, Syekh Al-Bani, ya, walaupun ada hilaf di sini, bahwa tidak boleh menjual satu barang dengan dua harga. Kalau kontan 1 juta, tapi kalau utang kredit jadi 1,5, ini tidak boleh. Salah satu dalil yang beliau pakai adalah hadis di atas. Dalil lain lebih jelas. Walatabi'u bay'ataini fi bay'atin. Jangan engkau menjual satu jualan dengan dua harga. Intinya dalam Islam tidak boleh mengambil manfaat dari waktu. Tidak boleh mengambil manfaat dari utang, dari pembayaran yang ditunda. Maka pembayaran yang ditunda atau istilah kita utang hanya boleh dilakukan dengan satu alasan, yaitu menolong, meringankan. Tidak boleh dengan tujuan mengambil keuntungan. Kalau saya jual dan dibayar sekarang itu 1 juta, udah bayarnya nanti saja, biar jadi 1,3, 1,4. Ini kan terjadi. Ya. Pihak-pihak bank, kalau kita bayarnya langsung, dia gak suka. Tapi kalau bayarnya 2 bulan lagi, 4 bulan lagi, pihak bank penuh. Karena apa? Ada bunganya, ada tambahannya. Justru itu tujuan mereka. Jelas, ini haram dalam. Kemudian masru'iyatur rahni fil qadar. Wa bidzalika yastadhibu anna at-tasyida sabar qawlu ta'ala wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu kaatiban wa rihalun maqbuula. Disyariatkannya rahan dalam qadar. Qadar yang dimaksud mukim, tidak safar. Ya. Di ayat yang dibawakan oleh beliau dalam surat Al-Baqarah ini disebutkan ketika safar. Disebutkan ketika safar. Jika kalian sedang safar, kita sudah tahu kalian safar, kemudian tidak mendapatkan penulis, berarti utang piutang itu dalam musnad dianjurkan untuk ditulis. Ditulis. Jelas tanda tangan dengan maskara dan seterusnya itu lebih bagus. Ya, tidak boleh kita mengatakan ah sama-sama ikhwan ini, ah saudara ini, ya abang sama adik ini, tidak boleh. Ah sudah sama-sama ngaji lama ini, tidak boleh. Ya, lebih lama siapa ngajinya, kita apa sahabat? Ya, lebih lama sahabat. Ini yang disuruh untuk menulis ketika utang piutang ini yang pertama kali disuruh oleh Allah siapa? Rasul dan para sahabat. Maka tulis. Ini bagian dari sunnah. Maka tidak boleh melanggar sunnah ini dengan merasa seolah kita aman dari fitnah. Ya, justru terjadi perselisihan, pertengkaran antara saudara, antara sama ikhwan ngaji gara-gara tidak mengikuti sunnah ini. Tidak ditulis, saling percaya karena sudah sama-sama ngaji. Tidak. Sahabat jauh lebih tikoh dari kita, lebih beriman dari kita, lebih takut dosa dari kita, tetap dibunuh. Ya. Nah, jika tidak mendapatkan penulis sebagai penguat bahwa si A hutang sama si B memberikan hutang kepada si A, warihanun maqbudoh, maka silahkan dengan gadai yang bisa dipegang. Nah, yang bisa menulis tidak ada. Safar, ya, negosiasi, maka dengan rahan, dengan gadai. Ini bukan berarti bahwa gadai hanya ada di dalam safar, bukan berarti. Mana yang menunjukkan hadis tadi? Nabi menggadaikan baju binti beliau kepada si Yahudi tadi di mana? Di Madinah. Berarti mungkin tidak safar. Ya. Jadi ucapan di dalam safar ayat tadi disebut dengan istilah ghairul maqdur, bukan sebagai batasan. Artinya sifat secara umum. Bagaimana ucapan Nabi, Allah melaknat wanita-wanita yang mengikir gigi, mencukur alis dan terusnya. Kata-kata wanita di situ bukan pembatas. Artinya kalau laki-laki yang mengikir gigi, laki-laki yang mencukur alis tidak dikutuk, tidak dilaknat, keliru. Ya, bukan pembatas. Ghairul dharar. Seperti Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang wanita bersafar tanpa mahram 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam atau 2 hari 2 malam atau 1 hari 1 malam ini ghairul murad, bukan pembatas. Bukan berarti ketika setengah hari seseorang naik pesawat sejam ke Surabaya, ada keperluan di Surabaya 2 jam, balik lagi ke Jakarta 1 jam, berarti 4 jam. Ya, berarti kurang dari sehari, berarti boleh wanita sendirian? Tidak. Karena lapar 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam, 1 hari 1 malam bukan pembatas. Itu merupakan sifat safar. Sifat safar seperti itu. Minimal 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam. Nah, kemudian diterangkan oleh beliau berukir ucap. Hasan Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, kenapa beliau bermuamalah dengan orang Yahudi? Saya kira kemarin sudah kita singgung sedikit. Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, kan pertanyaan kita, kenapa sih mesti Yahudi? Kemana Abu Bakar? Kemana Umar? Kemana Utsman? Kenapa kemana Abdurrahman bin Auf? Sampai Nabi menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi, malu-maluin. Ya, sama dengan ketika kita punya seorang tokoh Muslim guru kita, ya sampai minjem-minjem sama orang Cina, ya. Kemana kita? Ya, kan begitu. Ini lebih-lebih lagi Nabi. Kenapa Nabi sampai bermuamalah, sampai bela-belain menggadaikan baju besi kepada Yahudi? Kemana Abu Bakar? Kemana Umar? Kenapa? Kemana sahabat-sahabat yang kaya ini? Kemana? Kok bisa jadi seperti itu? Apakah berarti para sahabat tidak perhatian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya? Jawabnya? Hah? Iya. Libayanin jawaz, untuk menerangkan, untuk menunjukkan bahwa bermuamalah dengan Yahudi itu boleh. Ini salah satu alasan. Kalau Allah takdirkan Nabi selalu ditolong oleh para sahabat, tidak kekurangan, sehingga tidak pernah menggadaikan baju besi kepada Yahudi, tentu akan kesulitan bagi kita, pertanyaan bagi kita, bolehkah kita bermuamalah dengan orang Yahudi? Ini jawaban. Menambah jelas dari keterangan-keterangan yang sudah ada bahwa kita boleh bermuamalah dengan Yahudi, dengan Nasrani. Ya. Apalagi alasannya. Ya. Waktu itu para sahabat juga enggak punya. Utsman juga kaya raya, betul. Abdurrahman Auf kaya raya, tetapi tidak waktu itu. Ya, karena pernah terjadi di satu masa semuanya miskin semua. Apalagi ketika diboikot selama 3 tahun awal-awal hijrah dan seterusnya. Ya, Nabi kaya raya itu di akhir-akhir kehidupan beliau. Wabil khusus setelah beliau wafat baru Allah bukakan yang putih dan yang merah. Ya, dari Romawi dan Persia. Artinya emas dan perak dari Romawi dan Persia baru mengalir ke Madinah. Itu setelah Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, apalagi di awal-awal hijrah mengalami kesulitan. Artinya umumnya para sahabat sama, tidak punya, lapar juga, gitu. Tidak bisa menolong Nabi. Ini alasan kedua. Ya, ini ditopang dengan beberapa hadis yang sudah kita baca kemarin. Rasulullah keluar bertemu dengan Abu Bakar. Rasul bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa malam-malam ini keluar? Malam-malam seperti ini keluar? Abu Bakar menjawab, lapar. Kata Nabi, sama. Ya, itu juga ketemu Umar, sama. Ini dilihatkan oleh Abu Hurairah, Abu Hurairah apalagi, ya, masa dibahas Abu Hurairah. Dan lapar mulu, kemudian kemarin kita bahas sering pingsan, ya, karena nggak punya penghasilan sama sekali. Jadi, nah, berarti alasan kedua, memang para sahabat juga tidak punya. Alasan ketiga, iya, Nabi tidak langsung berbicara kepada para sahabat, mengatakan, memberitakan, para sahabatku, ya, persediaan makananku sudah habis. Enggak ada. Enggak ada cerita begitu. Ya. Aku kelaparan, wahai sahabat. Enggak ada Nabi mengadu kepada manusia seperti itu. Nabi diam. Nabi kekurangan, Nabi lapar, Nabi diam. Maka, ya wajar kalau para sahabat tidak tahu. Lalu Nabi menggadaikan baju. Maka pertanyaan besar tadi terjawab. Kenapa Abu Bakar, Umar dan para sahabat tidak menolong Nabi? Terjawab dengan 3 alasan. Ya. Kita lanjutkan 506. Saya kira ini sudah kita baca ya. Artinya sudah pernah dibahas oleh Tsarin, sudah pernah ditulis oleh Imam Nawawi di hadis nomor 499. Ya, nanti antum bisa sendiri di rumah 499. Sudah lewat. Ya, maka kita lewati saja hadis nomor 506 ini. Kita lanjutkan hadis 500. Intinya tentang para sahabat yang pakaiannya minim. Ya. Tidak punya rijal, tidak punya pakaian atas dan bawah. Ya, pakaiannya kalau tidak rijal, kita. Ya, kalau tidak pakaian atas, pakaian salah satu pakaian. Minimnya pakaian para sahabat. Pada karena itu, para sahabat dengan pakaian bawahnya itu meningkatkan ujung pakaian itu ke tengkuk. Maka ke bawahnya sampai ke setengah beti, sampai ke mata kaki. Ya, adapun di bawah mata kaki tidak ada. Tidak ada para sahabat yang pakaiannya di bawah mata kaki. Pas mata kaki dulu. Ini maksimal. Pas mata kaki. Jadi siapa yang mengatakan harus di atas mata kaki, keliru. Harus di atas mata kaki, keliru. Pas mata kaki dulu. Karena yang dilarang adalah madu dan ka'bai. Pakaian, sarung, celana dan seterusnya yang di bawah mata kaki. Wabindah itu dilarang. Adapun pas mata kaki dulu. Ya. Kemudian dikumpulkan pakaian itu oleh para sahabat, artinya dipegangi agar tidak terlihat auratnya. Inilah keadaan para sahabat di mana pakaian mereka minim. Ya. Ah, ini sudah dibahas oleh beliau di hadis 499. Kita lanjutkan 507. وعن عائشة رضي الله عنها قالت dari عائشة رضي الله عنها dia berkata كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم فراش فراش saya diterjemahkan dengan kasur tempat alas tidur yang ada di bawah tempat kita tidur. Kita tidur yang langsung terkena badan kita. Firas biasanya dihamparkan. Firasnya Rasulullah, tempat tidurnya Rasulullah, kasurnya Rasulullah itu min udmin, dari kulit. Dari kulit. Kita tahu kulit, kulit. Ya, yeah. Kulit tentu tidak sehalus apa yang kita temukan bahan-bahan hari ini. Hasmuhu di bawah kulit itu, di kulit di atasnya, di bawah kulit itu ada lip, lip ini serap kosur nasri arrafi, sabut dari pohon kurma yang kecil-kecil, yang rafi, yang lembut, yang halus. Ya. Yeah. Nah, intinya sabut di bawah kulit itu sabut. Ya, inilah alat tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pernah terlihat oleh Umar dan Umar menangis karena di pinggang Nabi terlihat garis-garis karena kafar tempat tidurnya bergaris di pinggang Nabi. Umar melihat sambil menangis dan Umar mengatakan, ya Rasul, raja-raja Romawi, raja-raja Parsi, kasurnya empuk, tempat tidurnya bagus, sedangkan engkau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia di muka bumi ini, keadaanmu seperti ini. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kenapa? Wahai Umar, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau sedih? Ya, tidakkah kita bahagia karena Allah memberikan dunia kepada Romawi dan Persia, memberikan dunia kepada orang-orang kafir, dan memberikan kepada kita akhirat. Kenapa? Kenapa? Enteng sekali jawabannya. Karena tujuan kita memang bukan dunia. Tujuan kita adalah akhirat. Dunia kita kebelangsak, miskin, kelaparan, dan seterusnya. Kenapa sedih? Karena tujuan kita bukan dunia, tapi akhirat. Walaupun ketika kita mendapatkan kenikmatan dunia, kita juga tidak menolak. Karena tidak haram. Tetapi ketika tidak mendapat, jangan stres. Jangan menangis, jangan sedih. Karena dunia memang bukan tujuan. Ya. Rawi Bukhari hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis. Tawadhu'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa i'raduhu 'an mata'id dunya wa ridahu bi yasir minha fi malbasihi wa thiyabihi wa firashihi. Tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu bentuk tawadhu' beliau adalah beralas tidur dengan sesuatu yang sangat sederhana. Beliau berpaling dari kenikmatan dunia, mata'id dunia, dan beliau ridha dengan dunia yang hanya sedikit beliau dapat. Ya, yang berupa pakaian, yang berupa tempat tidur, yang berupa apapun makanan minuman yang sangat sederhana. Ya, kita sholat dulu. Ngajarin ini, ngajarin itu, dengan terus diawasi. gitu. Bahkan sebagian sahabat belajar bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Tentu yang mengajarkan orang Yahudi. Ya, intinya apa yang bermanfaat. Ya. Bagaimana kalau ada pesanan makanan ke tempat catering anak untuk acara ulang tahun? Ya jelas tidak boleh. Acara ulang tahun, tahlilan, bid'ah, seluruh acara bid'ah, maksiat, ya tidak boleh. Kecuali kalau kita tidak tahu, dia mesen kue 100 bungkus tanpa menyebutkan untuk apa. Ternyata buat ulang tahun kita tidak tahu, tidak apa-apa. Ya. Mengapa Nabi tidak mau berbicara kepada para sahabat bahwa waktu itu Nabi tidak punya makanan sehingga menggadaikan baju ini? Muru'ah beliau, rasa malu beliau, bahwa beliau bertawakal kepada Allah, beliau tidak pernah minta-minta kepada manusia gitu. Karena minta-minta itu kan ada kalanya mengadahkan tangan, ya, minta dong, ada kalanya ngomong doang, ya, nggak minta, tapi lucu, mulutnya ngoceh dulu, nggak punya duit tuh, lapar tuh, nggak makan, nggak minta makan, tapi ngoceh nggak bisa diem tuh mulut, lapar tuh. Nah, itu kan tanda minta juga. Nah, Nabi menjaga diri dari hal-hal seperti itu. Ini bagian dari akhlak yang mulia. Maka jika kita kelaparan, jika kita butuh uang, jika kita butuh bantuan, tapi kita diam saja sambil nunggu pertolongan dari Allah atau sambil bekerja, berusaha, maka ini mulia, maka ini baik. Ya. Bagaimana hukum menjadi konsultan dalam jual beli saham via internet? Saya kira tahu ini, ya. Karena jual beli saham yang ada hari ini seperti di bursa saham, maka tidak syak lagi bahwa itu adalah judi. Saham yang diberikan dalam Islam adalah ikut memberikan modal. Tentu tidak kita ambil lagi, kecuali dengan perjanjian setelah 5 tahun misalnya, siap untung, siap rugi. Ya. Adapun pembeli saham seolah-olah naruh modal, nanti jam kemudian kita ambil, gimana itu seperti itu? Ya. Sekarang ini negara-negara barat seperti Amerika dan sebetulnya menyerang diri muslim. Apakah negara ini termasuk kafir dini? Ketika menyerang, berarti kafir harbi. Ya, Amerika menyerang Afgan misalnya. Maka bagi kaum muslimin di Afgan, Amerika adalah harbi. Maka boleh diperangi. Ketika ada tentara Amerika datang ke Afgan, maka langsung dibunuh. Oh, karena mereka memang menyerang. Adapun ada orang Amerika datang ke Indonesia, langsung kita bunuh, bolehkah? Tidak, lain masalah. Lain lagi, karena memang Allah membolehkan kaum muslimin berada di bawah kepemimpinan masing-masing. Tentu yang terbaik bahwa seluruh kaum muslimin di bawah satu pemerintahan, itu yang terbaik. Hari ini kita tidak sedang berada dalam kondisi terbaik. Kita terpisah menjadi beberapa negara, dan itu boleh dan itu halal. Maka masing-masing dari kita taat kepada pemerintah masing-masing. Ya, kecuali ketika kita sedang berada di negeri tersebut. Kita sedang berada di Afgan untuk satu urusan. Lalu ada orang Amerika datang ke Afgan, kita boleh membantu saudara-saudara kita yang tidak. Ya. Saya pernah membaca pada sebuah website bahwa salafi terpecah menjadi beberapa golongan, yaitu salafi maroti, salafi jihadi, dan lain-lain. Apakah benar? Tidak benar. Ya. Salafi adalah satu. Salafi itu siapa? Rasul dan para sahabat. Mereka adalah sahabat. Kita semua ini sedang belajar menuju ke sana. Berapa banyak dari kita, berapa banyak dari ustaz, berapa banyak dari para syaikh yang dalam perjalanannya tergelincir, tersalah, tidak sama dengan perbuatan Rasul dan para sahabat. Karena kita semua belajar. Salah kepada Rasul dan para sahabat. Mana mungkin Rasul dan para sahabat terpecah? Nah, kalau kita yang pecah ada, namanya kita, ya. Salah adalah Rasul dan para sahabat. Maka salah tidak dibagi-bagi. Ucapan yang batil, ya, penyebutan salah Rasul, salah Yamani, salah Jihadi, ini tidak ada di dalam Islam. Antum jangan mengambil ilmu dari internet, ya. Internet itu majhul. Ya, kita dinasihati oleh para ulama, lihat dari mana engkau mengambil ilmu, dari siapa. Maka di zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Bukhari, di zaman Imam Abu Daud, ilmu itu terpelihara. Jangan menimba ilmu kecuali kepada sebulan. Adapun si A, si B, si C, jangan diambil ilmunya. Internet tidak tahu gitu. Bahkan orang mau bohong, nulis artikel di bawahnya dalam kurung Syekh Al-Bani. Bisa. Itu di internet. Maka jangan mengambil ilmu dari internet. Mohon dijelaskan tentang jual beli lebih dari dua harga dalam tadi, ya. Nabi melarang menjual satu barang dengan dua harga. Maksudnya kalau kontan 1 juta, kalau kredit jadi 1,3 juta. Kalau mau kredit silakan 1,5 bahkan 2 juta, ya. Tetapi ketika dia minta kontan juga sama. Seburuk-buruk permintaan adalah permintaan dunia. Tidak, minta dunia itu. Nabi minta rezeki, Nabi minta kesehatan, Nabi minta panjang umur. Ini kan semua permohonan, tidak buruk. Ya, keliru. Memohon agar kita diberi kebaikan dunia itu bukan buruk. Bolehkah membuat pengajian pada acara PKH? Lebih baik tidak usah, ya. Cari waktu lain, ya. Karena kita sedang mengamalkan sunnah yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. PKH itu menyembelih kambing dua atau satu, tergantung bayinya. Kemudian silakan kambing itu dagingnya dibagi-bagikan atau dimasak dulu, lalu undang makan. Maka tidak usah ada acara ngaji, taklim, apalagi doa ini, doa itu. Sudah makan saja. Ya. Karena kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang banyak melakukan berbagai macam bid'ah. Apa? Dakwah secara apa? Dakwah bid'ah. Dakwah dengan cara melakukan. Berarti antum sedang berdakwah. Ketika orang tua antum meninggal, antum tidak mentahlilkan 3 hari, 7 hari, 10 hari, berarti antum sedang berdakwah. Dakwah bil'ah. Bah, dakwah dengan perbuatan. Minta doa, Ustaz. Ya? Minta doa. Secara umum, ya, kalau kita memanggil ikhwan-ikhwan kita yang paham sunnah, ketika kita memberikan makan kepada mereka, tentu mereka akan mendoakan kita. Allahumma fir lahum, Allahumma barik lahum, fima razaqtahum, wa fir lana. Ya Allah, berikanlah berkah terhadap rezeki yang telah Engkau berikan kepada dia, dia yang memberi makan kepada kita, dan ampunilah kami serta ampunilah dia. Ini doa yang sunnah kita ucapkan ketika kita diberi makan, diundang makan, ditraktir makan, dan seterusnya. Doanya sendiri tidak perlu dipimpin, ya. Mengingatkan boleh, barangkali ada yang lupa, ya. Sekedar mengingatkan, saudara-saudara, kita disunahkan mendoakan kepada Pak Bulan ini, karena beliau telah memberi makan kepada kita. Doa sendiri-sendiri di situ boleh, nanti boleh, ya, tidak perlu diatur. Bagaimana menjamak hadis manusia sunatan hasanatan dengan ayat la tazuru wa ziratu wizra ukhra? Lain, ya. Ayat wa la tazuru wa ziratu wizra ukhra wa alaysa lil-insani illa ma sa'a, bahwa dosa seseorang tidak mungkin dipikul oleh orang lain, amal seseorang tidak mungkin diberikan pahalanya kepada orang lain. Ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi, barang siapa yang membuat satu sunnah yang baik kemudian diikuti orang, ya, letaknya di mana? Ala tazru wa ziratu wizra ukhra, ini adalah bantahan Allah terhadap keyakinan orang-orang Nasrani bahwa manusia mempunyai dosa turunan. Karena Nabi Adam berdosa, maka setiap anak Adam yang lahir dia pasti berdosa. Oleh karena itu harus ditebus dengan cara baptis itu. Ini keyakinan besar orang-orang Nasrani. Ya. Maka di dalam Islam, bapak ibunya berzina, lalu hamil, lalu melahirkan anak, apakah anaknya berdosa? Tidak. Tidak. Kalau menurut prinsip Nasrani tadi, berdosa. Karena bapak ibunya berdosa, maka ketika lahir anak, maka disebut anak haram. Padahal yang haram bapak ibunya, anaknya tidak haram, anaknya tidak berdosa. Ya, anak hasil zina, iya, tetapi dia tidak berdosa, dia tidak menanggung dosanya. Adapun ketika seseorang minum khamr pertama kali di satu perkampungan, lalu dia tidak sembunyi-sembunyi, lalu ada orang yang melihat dia minum khamr, lalu diikuti oleh si A, diikuti lagi oleh si B, diikuti lagi oleh si C, maka setiap ada yang minum khamr di situ, maka si bulan yang pertama minum khamr di kampung itu dapat dosanya. Ini jelas. Karena apa? Karena dia membuat sunnah yang buruk. Maka sebaliknya, jika kita membuat sunnah yang baik di satu perkampungan, lalu diikuti oleh orang lain, maka setiap kali ada yang mengikuti, pasti kita dapat pahalanya. Beda kan? Kapan diperbolehkan kita menyebut sebagai Majlis Rasulullah? Apakah diperbolehkan pada zaman sekarang ini? Tidak ada, Rasul sudah wafat, berarti sudah ada majlisnya. Kalau yang duduk di sini ini Rasulullah, berarti ini majlisnya Rasulullah. Ya, kalau yang duduk di sini Syahrbani, majlisnya Syahrbani. Ya, nah, tidak ada Rasulullah, sudah wafat, sudah tidak ada majlis Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Ya. Dalam ceramah khotib hari Jumat dikatakan bahwa ini adalah majlis Allah. Apakah hal itu diperbolehkan? Saya tidak tahu. Saya tidak. Kalimat seperti ini, wa ini rumah Allah, ya. Kalimat-kalimat yang boleh dinisbatkan kepada Allah adalah rumah. Rumah Allah mesti lebih khusus dari rumah Ka'bah. Ya. Kemudian tentang Doibur Rahman, Duyuhur Rahman secara lafaz tidak benar. Tamu-tamu Allah yaitu haji. Adapun yang sahih Wafdur Rahman. Wafdur Rahman. Wafdu mirip dengan duyuh, mirip dengan tamu. Nah, ini sekedar makna boleh. Tamu-tamu Allah itu. Adapun majlis Allah ya, atau yang lebih mulia lagi hamba, hamba Allah. Maka tidak waris di kalangan para imam majlisnya Allah. Ya, apalagi pengajiannya Allah, ya, ceramahnya Allah tidak. Allah Allah. Ya, kita akhiri. Terlalu banyak pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah. Alhamdulillah.